Pernah ku bertaruh harapanku. Pernah ku sandarkan bahagiaku. Sampai semua rasa yang tersisa hanya luka hati yang kurasakan. Jika kau memilih dia, jika kau bersamanya, jika dia bahagia memilikimu, lalu bagaimana dengan diriku? Terlanjur kau akhiri, meski ku tak sanggup pergi, harus aku jalani cinta ini sendiri. Tak mungkin kau kembali, tak mungkin ku kan berpaling. Bahagiaku ini cukup sampai di sini. Lelah hati ini terus terluka, kau sakiti luka hatiku begitu dalam. Terlanjur kau akhiri, meski ku tak sanggup pergi, harus aku jalani cinta ini sendiri. Tak mungkin kau kembali, tak mungkin ku kan berpaling. Bahagiaku ini cukup sampai di sini. Terlanjur kau akhiri, meski ku tak sanggup pergi, harus aku jalani cinta ini sendiri. Tak mungkin kau kembali, tak mungkin ku kan berpaling. Bahagiaku ini cukup sampai di sini. Jika kau memilih dia.